warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu Rabbi hamdan kama 'allamtana an nahmadaka ya arhamar rahimin wa nashkuruka kama 'allamtana an nashkurak antal muqaddim wa antal mu'akhir biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Usalli wa usallimu 'ala an-nabiyyil mustafa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإنه يوم ميمون وإنه يوم مشهود يوم أن أشرقت علينا نجم من نجوم عالمنا الإسلام للأزهر الشريف الشقيق من دولة مصر العربية الإسلامية. فأهلا وسهلا لشيخنا ودكتورنا دكتور شوقي, نشتاق واشتققنا إليه كثيرا منذ الأيام, فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويضعف وجوره ويحفظ صحته إن شاء الله, ويديم وجوده في أندونيسيا بالمصالح والفوائد حيث إننا نستطيع أن نستفيد من علومه إن شاء الله. Alhamdulillah malam hari ini teman-teman sekalian dan pemirsa dimanapun anda berada, kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang alim ya, Dr. Syauqi. Beliau ini juga pakar di bidang fikih, usul fikih, yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua untuk hadir bersama kita, dan bertugas beliau di Indonesia sebagai duta Al-Azhar. Jadi yang ketiga setelah yang pertama Syekh Al-Ahmad Omar Tej, kemarin Syekh Mustafa, dan sekarang Syekh Ahmad Syauqi. Dan tadi kami berbincang di belakang, beliau akan membawakan satu tema yang sangat penting, bagaimana kita bisa menggapai malam Al-Qadar. Ya, malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Nanti beliau insyaallah yang akan menjelaskan kepada kita. Saya menjadi penerjemah kembali pada kesempatan malam hari ini, dan saya meminta kepada beliau untuk membuka ruang supaya kita bisa berdiskusi agak banyak di malam hari ini. Jadi mungkin pemaparannya tidak terlampau banyak, waktu kita cukup luas untuk bisa berdiskusi. Mudah-mudahan ada beberapa hal yang kita bisa bincangkan dan dapat banyak manfaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui paparan beliau insyaallah. La uridu an utila al-kalam fa nu'ti al-fusha li Dr. Syauqi Muhammad Al-Attar Sayyid Al-Attar masyaallah. Wa faddal mashkuran li Syekhina Al-Fadil Dr. Syauqi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أقدم شكري واعتزازي لمعالي الدكتور أدي هدايات بأن جمعنا مع هذه الوجوه النيرة المشرقة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته, كما أسأله كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة تحت مستقر رحمته. منذ سويعات كنا نستقبل شهر رمضان ونقول اللهم بلغنا رمضان, والآن نقول اللهم بلغنا ليلة القدر, ولا تقبض هذا الضيف إلا وهو راض عنا وشاهدا لنا لا علينا. Pertama-tama beliau ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memfasilitasi beliau berada di sini, menatap wajah-wajah yang penuh dengan cahaya, wujuh nayyirah, mungkin kena pantulan ini kali ya, lampu gitu. Wajah-wajah yang memancarkan nilai-nilai kebaikan. Beliau bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini yang menjadikan kita bisa bertatap muka dihadirkan kembali kebersamaan kita oleh Allah di akhirat kelak saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, beliau menyampaikan bahwa di awal masa Ramadan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad, kita memohon pada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dan kini tiba saatnya kita memohon kepada Allah, khususnya di penghujung-penghujung Ramadan ini, ya Allah, sampaikan kami kepada malam Al-Qadar. Berikan kami anugerah malam Al-Qadar. Namun demikian, kita harus memastikan bahwa mendapati malam Al-Qadar itu mendapatinya dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kenikmatan, dan layak kita mendapatkan itu semua. Fadhal Syekh. Allah Azza wa Jalla faddala ba'd asy-syuhur 'ala ba'd wa faddala ba'd al-ayyam 'ala ba'd wa faddala ba'd al-layali 'ala ba'd وفضل بعض الأوقات على بعض وفضل بعض الحجارة على بعض وفضل بعض الأنبياء على بعض فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعل يوم الجمعة مفضلا على سائر الأيام وجعل ليلة القدر مفضلة على سائر الليالي وجعل الثلث الأخير من الليل مفضلا على سائر الأوقات وجعل الحجر الأسود في مكة في الكعبة المشرفة مفضلا على سائر الحجارة وجعل الحبيب صلى الله عليه وسلم مفضلا على سائر الأنبياء وهذا التفضيل للأيام والشهور والليالي ليس لذاتها وإنما لما حدث فيها من أحداث نالت الشرف والمنزلة والمكانة لهذه الأحداث. يعني شهر رمضان فضل لأن فضل بليلة القدر والصيام والاعتكاف ونزول القرآن، وليلة القدر فضلت ونالت الشرف والمكانة والدرجة بنزول القرآن فيها، والثلث الأخير من الليل مفضلا على سائر الأوقات، ويوم الجمعة مفضلا على سائر الأيام لأنه خلق فيه آدم وفيه أدخل الجنة وفيه تقوم الساعة. إذن هذه الأيام والأوقات والليالي والشهور تنال الدرجة والمنزلة والرفعة لما حدث فيها من أحداث إسلامية عظيمة. Ada hal pembuka yang beliau sampaikan pada kita, ya ini sangat penting sekali teman-teman sekalian, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Beliau memberikan beberapa rahasia kepada kita yang akan sangat bermanfaat jika kita menggunakan itu semua dengan baik. Dari segala hal yang Allah berikan sebagai layanan kehidupan kita, ada beberapa yang Allah tetapkan begitu istimewa. Ada yang menyangkut waktu khususnya, seperti bulan, kemudian hari, ada malam, ada yang menunjuk kepada pribadi atau orang, ada bahkan menunjuk kepada benda-benda sekitaran kita, yang tentunya semua ini diberikan oleh Allah sebagai keistimewaan, jalan cepat, shortcut kita untuk bisa memohonkan sesuatu kepada Allah atau berinteraksi lebih di luar batas-batas lainnya. Di antara keistimewaan itu beliau contohkan dari bulan, ya, dari sekian bulan Allah tetapkan bulan Ramadan sebagai sayyidul syuhur, ya, sebagai penghulu para bulan. Ada keistimewaan di dalamnya yang beda dengan bulan-bulan biasa. Kemudian ada di sehari ada Jumat sebagai sayyidul ayyam. Tidak ditetapkan Jumat kecuali mengandung sesuatu yang sangat istimewa, beda dengan hari-hari yang lainnya. Kemudian bahkan malam, dari sekian malam selama kita berkehidupan selama setahun, ada satu malam yang istimewa yang disebut dengan malam Al-Qadar. Dan ini nilainya beda dengan malam-malam biasa. Dari peribadian ada nabi yang dipilih, dari sekian nabi yang istimewa ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala keutamaannya. Kemudian juga dari sekian banyak benda yang ada, misalnya beliau contohkan ada Hajarul Aswad yang punya keistimewaan, keutamaan yang beda dengan batu-batu yang lainnya atau benda-benda yang lain. Semua ini Allah tetapkan bukan sekedar ingin menunjukkan satu hal istimewa, tapi terkait dengan momentum peristiwa, yang dengan momentum serta peristiwa itu memberikan kesempatan dan ruang kepada kita untuk memanfaatkan itu untuk mendekat kepada Allah guna mendapati keistimewaan yang tidak ditemukan di waktu-waktu lainnya. Tadi beliau contohkan misalnya saat Ramadan sekarang ini, teman-teman sekalian, banyak keistimewaan yang bisa kita raih. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, misalnya pahala dilipat gandakan tanpa batas seperti hadis kunci di Al-Bukhari, ya wasyamu li wa ana ajzi bihi. Kemudian malam Al-Qadar begitu banyak terbentang, satu malamnya bisa lebih daripada 1000 bulan kita mendapatkan keistimewaan. Di hari Jumat baru datang saja kita berangkat, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil kita. As-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahunna. Itu baru datang saja. Kemudian juga ada yang terkait dengan batu tadi ya, Hajar al-Aswad, bukan batunya yang penting, tapi bagaimana keistimewaan di situ dapat mempercepat pengabulan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita beriman kepada Allah, mengikuti jalan beliau, dan bisa menjamin mendapati rahmat Allah jika benar kita mengikutinya, dan cinta Allah Subhanahu wa taala menggugurkan semua dosa-dosa kita. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan cara mengikuti nabi saja begitu istimewanya, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Dan ini puncaknya ada apa di sepertiga akhir Ramadan ini sehingga kita berburu dengan kuat sampai nabi pun begitu serius. Ada apa di dalamnya, seperti apa menyikapinya, itu yang akan beliau teruskan. Fadhal Syekhna. Hatta la nutilu alaikum hadisuna liyawm yaduru hawla laylatul qadr asbabuha alamat laylatul qadr izzai a'raf innani adrakti laylatul qadr walimadha akhfa Allahu azza wa jalla anna laylatul qadr وإذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها. Supaya tidak terlampau lama kita membahas, langsung kepada intinya saja kata beliau, kita akan bahas seputar Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Pertama, apa asbabnya, sebab-sebab nuzulnya, kemudian ini turun. Ya, di balik surah khususnya 97 surah Al-Qadar itu, sebabnya apa sampai turun kemudian ini. Yang kedua, bagaimana tanda-tandanya malam itu tiba. Ketiga, bagaimana cara meraihnya. Keempat, apa tandanya yang menjadikan kita itu dinilai berhasil mendapatinya. Dan kelima tentu yang paling penting, bagaimana kita dengan tanda-tanda itu, keberhasilan itu, mempertahankan dan meneruskan nilai kebaikan itu sepanjang kehidupan kita. Fadhal Syekhna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin kharaja ala ashabi yukhbiruhum bilailatul qadr wa izbihi وهو في الطريق إلى أصحابه يجد اثنين متشاحنين يتشاحنان يتشاجران فرفعت ليلة القدر ونسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال التمسوها في العشر الأواخر وترا في تاسعة تبقى أو سابعة تبقى أو خامسة تبقى أو في آخر ليلة. ما سبب ليلة القدر؟ سببها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذات يوم لأصحابه أن رجلا عابدا من بني إسرائيل لبس السلاح 1000 شهر وقيل عبد الله 1000 شهر وإذ بالصحابة رضوان الله عليهم يستقلون أعمارهم استقصروا أعمارهم لبس 1000 شهر يجاهد في سبيل الله وأعمار أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بين 50 و60 وقيل بين 60 و70 فنزل جبريل سفير الأنبياء على جناح السرعة بقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعطاهم ليلة تساوي في العبادة تقريبا 83 عاما في الثواب. Baik, saya akan memulai bagian kedua dari terjemahan apa yang beliau sampaikan supaya kita agak sedikit berurut dari pemaparannya. Apa sebab kemudian Allah muliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan turunnya malam Al-Qadar dengan turunnya surah ke-97 surah Al-Qadar itu. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam interaksi beliau dengan sahabat-sahabatnya dikisahkan tentang seseorang dari kalangan di masa lalu, ya, kalangan di masa lalu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat-umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia-usia yang panjang. Ya, kalau kita urutkan dari usia umatnya Nabi Nuh sekian ratus tahun, ada yang ribuan tahun, bahkan disebutkan ada seorang hamba itu diberikan kesempatan oleh Allah usianya 1000 tahun lebih dan dia manfaatkan untuk ibadah. Lalu Nabi berpikir, ini bagaimana sedangkan semakin menjelang ke akhir kehidupan itu fitrah kehidupan mengatakan secara fisikal akan semakin mengecil, umur juga semakin memendek. Jadi kalau akan mendekat ke hari kiamat, nanti umurnya memendek, memendek umur manusia dan fisiknya pun mengecil, mengecil, mengecil. Tapi mohon maaf, jangan disimpulkan kalau ada orang makin kecil itu besok kiamat ya. Tidak begitu juga gitu. Nah, jadi ketika umat Nabi Muhammad SAW disifati umurnya ma baina khamsin wa sittin aw sittin wa sab'in wa yaqillu ma yazidu 'ala dzalik. Jadi ketika disifati umat Nabi Muhammad itu hanya kisaran 50, 60, 60, 70 atau sedikit yang lebih daripada itu, Nabi merenung, ya Allah, umat dulu itu usianya banyak, lama ibadahnya, maka peluang mendapatkan pahala lebih banyak. Bagaimana dengan umatku? Ya, maka tatkala itulah kemudian Allah berkenan menurunkan surah Al-Qadar melalui duta malaikat, ya, Ruhul Amin, penghulu malaikat itu malaikat Jibril alaihissalam. Maka turunlah kemudian surah ke-97 surah Al-Qadar itu yang memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam hidupnya satu malam saja ibadah itu bisa mendapatkan nilai lebih daripada 1000 bulan. Ingat, bukan 1000 bulan ya, lebih dari 1000 bulan. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alf syahr. Jadi lebih daripada 1000 bulan. Jadi kalau paling standar dapat 1000 bulan, kalau dikalkulasi kata beliau sekitar 83 tahun 40 harian. Jadi kalau kita dapat di malam itu sholat sekali saja, walaupun cuma 2 rakaat, Allahu Akbar, salam 2 rakaat, itu sama dengan sholat nilainya 83 tahun tanpa henti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca Quran 83 tahun tanpa henti. Kalau Anda dapati setiap tahun, kalikan aja. Ya, kalau kita hidup misalnya 50 tahun, ya, kemudian dapat setiap malam itu, maka kalikan kurang lebih misalnya 100 tahun, maka mengungguli umat-umat sebelumnya. Maka dari situlah kemudian Nabi Muhammad SAW, saya kembalikan kepada bagian terjemahan pertama, meminta kepada umatnya, ya, sahabatnya di masa lalu, sampai ke kita memberikan isyarat di masa kini, agar semakin semangat ketika datang Ramadan. Kencangkan ikat pinggang, kata Nabi SAW. Pernah ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam Al-Qadar itu, tertiba kemudian dalam perjalanan, beliau mendapati 2 orang sahabat, 2 orang laki-laki sedang berselisih paham. Dalam perselisihan itu terjadi sesuatu, sampai tertiba kemudian dilupakan, ya, tentang waktu tibanya itu. Lupa beliau dengan itu, dijadikan oleh Allah hikmahnya lupa dengan itu, supaya mengandung hikmah semangat bagi setiap umatnya untuk mencarinya. Maka di situ beliau mengatakan, kalau kalian ingin memburunya, di antara waktu yang paling efektif, waktu yang paling memungkinkan mendapatinya, banyak turun di akhir-akhir Ramadan. Maka carilah, kata Nabi, iltamisuha, carilah oleh kalian dengan semangat, iltamisu itu dengan semangat, ya, dengan perjuangan yang ketat. Di 9 malam terakhir, di 7 malam terakhir, di 5 malam terakhir. Jadi ulama ada yang kemudian berpendapat di setiap malam-malam ganjil, ada yang berpendapat semuanya. Karena mungkin di setiap tempat, satu di sini ganjil, di sana genap, ya, tapi dalam saat yang bersamaan, di sini bisa genap, di sana ganjil. Sekarang bagi kita malam genap, tapi tempat lain boleh jadi malam ganjil. Karena itu ada yang menafsirkan setiap malam kita mengejar keutamaan malam Al-Qadar, khususnya di 10 malam terakhir. Fadhal Syekhna. Lailatul Qadr minhatun ilahiyyah wa hadiyyatun rabbaniyyah khassah lil ummatil muhammadiyyah min khasais ummatil habibi sallallahu alaihi wasallam. Idzan, هل ليلة القدر في رمضان فقط؟ ليلة القدر في شهر رمضان فقط؟ قال بعض العلماء ليلة القدر في العام كله، في الشهور الهجرية كله، في العام كله. وقيل ليلة القدر في رمضان، وقيل ليلة القدر في شوال، وقيل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وقيل ليلة القدر في الليالي الوترية، ليلة 21 و23 و25 و27 أو 29 أو آخر ليلة. والرأي الراجح بأن ليلة القدر في ليلة 27. هكذا قال عبد الله ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس كان أعلم أمة محمد بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيه صلى الله عليه وسلم: أصحاب الفقه عنده، وأصحاب الشعر عنده، وأصحاب القرآن عنده. وسيدنا عبد الله بن عباس قال ليلة 27 ليه؟ لأن سيدنا عبد الله بن عباس نظر في سورة القدر وعد كلمات سورة القدر، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها كده 20 أو بإذن ربهم من كل أمر سلام هي. يبقى كلمة هي أو الضمير هي رقم 27، يعني دوابولو توجو 27 في الصورة. هذا دليل على أن ليلة القدر ليلة 27. ما شاء الله. طيب teman-teman sekalian, pertama beliau menyampaikan bahwa malam Al-Qadar ini adalah anugerah bonus yang Allah hanya khususkan pada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat lain tidak mendapatinya. Karena itu penting kita syukuri untuk memanfaatkan waktu kita berburu malam ini. Dan ada yang paling menarik ya, karena ini dikhususkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak orang berharap, para ulama berharap muncul setiap saat. Karena itu banyak tafsiran yang luas tentang kapan malam Al-Qadar itu tiba. Ada yang menafsirkan bahkan setiap malam di luar Ramadan pun itu malam Al-Qadar kalau kita mau bersungguh-sungguh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan bahkan Ramadan seluruhnya ya malam Al-Qadar. Ada yang menafsirkan di bulan Syawal itu malam Al-Qadar. Tapi dari sekian banyak pendapat itu, yang paling kuat kata beliau adalah yang mengacu pada bulannya Ramadan, khusus dengan Ramadan dan di akhir-akhir. Ya, karena pernah turun kemudian di waktu yang sangat spesifik. Kapan turun spesifiknya, khususnya beliau merujuk pada pendapat Turjumanul Quran, orang yang paling mengerti tentang Al-Quran, yang disebut oleh Nabi SAW dan dipuji oleh Nabi dari sahabat junior, yaitu Abdullah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhumah. Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat junior. Jadi ada sahabat junior, sahabat milenial, sahabat senior. Junior seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, kan? Sahabat yang milenial, pemuda-pemuda seperti Ali bin Abi Thalib, kan? Kemudian yang senior-senior seperti misalnya Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya. Beliau meriwayatkan kurang lebih 2000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan bapaknya seorang pebisnis. Saya sedikit tambahkan ya, sedikit saja. Jadi jangan sampai menjadikan kita itu kesibukan dunia mencegah kita untuk mendekat kepada Allah dalam urusan akhirat. Ini Abbas ini radhiyallahu ta'ala anhu, seorang pebisnis sibuk tapi di sela-sela waktu senggangnya belajar dengan Nabi sampai hafal 200 hadis. Beliau berprinsip, kalau saya enggak dapat semua, mesti saya investasikan anak saya yang paham tentang ilmu. Maka anak bungsunya Abdullah, beliau kemudian jadikan aktiva akhiratnya. Disimpan di majlis Nabi, belajar dengan Nabi, sampai ketika Nabi wafat, usia beliau baru 13 atau 14 tahun, sudah hafal 2000 hadis. Jadi bapaknya 200, anaknya 2000. Dan beliau disebut oleh Nabi SAW juga paham tentang syiir, ashabu syiir. Kemudian paham tentang fiqih, paham tentang Quran, paham tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang malam Al-Qadar ini, beliau dengan nalarnya, nah ini yang kemarin tanya tentang kriptografi Al-Qur'an itu kan, ya ini benih-benihnya sudah ada pendekatan-pendekatan seperti saya sebutkan saat Ali bin Abi Thalib. Nah, Ibnu Abbas termasuk yang jenius di sini. Kata beliau, saya mengamati surah Al-Qadar itu jumlah bilangan katanya semua berjumlah 30. Saya akan menunjuk kepada semua waktu Ramadan, 30 secara umumnya, ya. Dan kalimat Al-Qadar, kata gantinya itu terletak di kata ke-27. Beliau tadi hitung, inna kan anzalna hu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, ya lailatul qadri khairum min alfi syahr. Terus tadi dihitung satu-satu sampai ke salamun hiya. Ketika masuk ke kata hiya, hiya itu di situ menunjuk kepada lailatul qadar, kata ganti dhamir namanya. Ketika menunjuk kepada hiya 27 matla gitu kan il fajar, ya hiya-nya itu posisinya ke-27. Sehingga beliau mengatakan, menurut saya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, malam yang paling potensial untuk mendapati itu pernah turun di malam ke-27. Jadi pernah turun di malam ke-27, dan wallahu alam Allah berikan di malam keberapa, tapi ada kebiasaan dari penafsiran ini bahkan di masyarakat Arab, malam-malam 27 mereka hidupkan untuk bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tafsiran pertama. Kalau Anda menanya waktu, kapan waktunya, semua setiap malam Ramadan berpeluang dapat, tapi kebanyakan pada masa itu mengejar di malam ke-27 dari tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Faddal Syekh. Idan Lailatul Qadr, ده اجتهاد من سيدنا عبد الله بن عباس، لكن انا قلت ان بعض العلماء قالوا هي في العام كله وفي الشهور كلها وفي رمضان وفي غير رمضان. اذا لماذا اخفى الله عز وجل عنا ليلة القدر؟ لماذا لم تكن محددة في وقت معين؟ لان شهر رمضان شهر تدريب للنفوس، مدرسة لتربية النفوس، والله عز وجل يريد منا أن نداوم على الطاعة. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أخفاها الله عز وجل عنا كما أخفى الصلاة الوسطى، قال حافظوا على الصلاة والصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أي الصلاة الوسطى؟ قيل الصلاة الوسطى صلاة الظهر، وقيل صلاة العصر، وقيل صلاة الصبح. إذا لم تكن معروفة حتى تداوم على جميع الصلوات. أخفاها كما أخفى ساعة الاحتضار، محدش هيعرف هيموت امتى. ما هو لو عرف هيموت امتى هيقعد مش هيتحرك ولا هيعمل، يبقى اخفاه حتى يكون الانسان على استعداد للقاء الله في كل وقت وحين. اخفاها كما اخفى ساعة قبول الدعاء. انت تدعو كل يوم وفي كل وقت ولا تعرف متى قبل الدعاء. أخفاها الله عز وجل كما أخفى ساعة قبول التوبة حتى تتوب في كل وقت. أخفاها الله عز وجل كما أخفى اسمه الأعظم حتى تدعوه وتسأله بجميع الأسماء. Ada sesuatu yang sangat luar biasa. Walaupun tadi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berijtihad, tapi itu dari ijtihad pribadinya, tidak menghalangi kita untuk juga mendengar pendapat-pendapat ulama yang lain yang ini dipandang lebih kuat, lebih rajih. Artinya apa? Semua potensi di malam Ramadan itu berpotensi mendapatkan malam Al-Qadar. Walaupun Ibnu Abbas berijtihad di malam ke-27-nya, tapi boleh jadi dia turun di awalnya, pertengahannya, di akhirnya. Apa hikmahnya kemudian Allah menutupi itu, merahasiakannya, tidak disampaikan langsung kepada kita? Di antara yang terpenting, hikmah terbesarnya adalah supaya kita tetap bersemangat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan itu bulan pendidikan spiritual, bulan pendekatan kepada Allah. Jangan sampai nanti dibatasi dengan waktu tertentu, kejar waktu itu saja, yang lainnya dilemah kembali. Ya, ada sementara kebiasaan teman-teman kita mengejar malam-malam tertentu, yang lainnya kemudian tidak dilakukan ibadah. Di waktu tertentu, bayangkan kalau diberitahu misalnya malam Al-Qadar akan tiba malam ke-27. Boleh jadi orang-orang malam pertama enggak ke masjid, malam kedua enggak ke masjid, malam ketiga enggak baca Quran, malam 27 aja cukup. Baca Quran, taubat, lumayan dapat 83 tahun, selanjutnya puasa aja gitu kan. Nah, ini memberikan kesan kepada kita bahwa dirahasiakannya malam itu, sehingga bahasa Qurannya itu terbentang malam, enggak disebutkan kapannya. Yang penting malam sampai menjelang fajar, sehingga memberikan kesan kepada kita cari semaksimal. Seperti Allah tunjukkan di beberapa tempat tentang sholat pertengahan misalnya. Tadi beliau sebutkan Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu sholat dengan baik, terutama sholat pertengahan, karena terjadi di situ pergantian malaikat yang melaporkan kepada Allah tentang apa yang kita kerjakan. Dalam tafsirnya demikian. Nah, saat dilaporkan disebut-sebut nama kita. Bukankah kita disebut namanya? Di media saja Anda sudah bangga kan? Sekarang Allah menyebut nama kita, disebutkan kemudian, malaikat menyebutkan. Dalam keadaan apa kita ditinggalkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan, tanpa dilaporkan pun sudah tahu, tapi ini ingin menunjukkan keistimewaan waktu itu sehingga keadaan kita disebutkan di hadapan Allah secara langsung. Maka dari itu teman-teman sekalian, ada banyak tafsiran, ada yang menyebutkan waktu subuh, ada yang menyebutkan waktu asar. Tapi tafsiran yang terbaik semua waktu. Kenapa tidak disebutkan kapan waktunya setiap hari lima waktu itu? Supaya setiap lima waktu sholat kita semangat untuk menunjukkan pengabdian terbaik kepada Allah, sehingga disanjung-sanjung oleh Allah setiap saat, setiap waktu. Ada waktu istijabah doa. Kita kan gak tahu kapan dijawab doa kita. Kenapa dirahasiakan waktu istijabah doa? Walaupun sebagian diberikan kisi-kisinya, pertengahan malam, antara dua khutbah dan sebagainya. Tapi umumnya kita gak tahu di titik mana doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang taubat, kenapa taubat gak dikasih tahu kapan waktu yang spesifik bagus dia taubat? Supaya kita mengerti bahwa setiap saat itu kita harus bertaubat kepada Allah. Setiap waktu kita menyiapkan diri supaya ketika waktu kematian tiba, keadaan terbaik kita di hadapan Allah hadir dalam keadaan suci yang sempurna. Inilah kiranya penting bagi kita meningkatkan semangat kita, meningkatkan kekuatan kita untuk ibadah setiap malam sampai dengan malam ini, sampai akhir Ramadan, karena boleh jadi Allah tempatkan malam Al-Qadar di titik-titik kita sedang lemah untuk mengejarnya, yang kita kenal dengan kemarin dengan bahasa futur itu. Fadlal Syekh. Lailatul Qadr hadhihi hal laha alamat a'rafha zai? العلماء قالوا لها علامات. إيه هي علامة ليلة القدر؟ قالوا تخرج أو تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء ساطعة ناصعة لامعة لا حر لها ولا شعاع لها، يوم لا حر ولا برد، ولا يسمع في هذه الليلة صراخ ولا عويل ولا ضجيج، الملائكة في هذه الليلة في الأرض بعدد نجوم السماء، وقيل بعدد الحصى، الملائكة تضيق الأرض بهم في هذه الليلة. إذن تعرفها، وقيل أنها ليلة ممطرة ينزل فيها المطر، وقيل بأنها الشمس فيها بيضاء والسماء فيها لامعة لا تسمع فيها ضجيج ولا صراخ ولا عويل ولا مشاحنة، فهي ليلة هادئة صافية. طيب، نصل إلى نقاط مهمة جدا في موضوع في موضوعنا في هذه المحاضرة. Kita sampai pada titik yang paling penting yang kita harapkan ingin tahu ya pada materi kita di malam hari ini adalah apa tanda-tandanya malam Al-Qadar. Tadi kan kita diminta berburu kan setiap malam. Ada enggak yang spesifik sehingga memberikan kita motivasi lebih untuk mendapatinya? Ya, tadi beliau langsung memberikan tafsiran dalam bahasa Al-Qur'an kan salam, ya, ada ketenangan, salam hiya hatta matla'il fajar. Jadi ada ketenangan, keteduhan, kecerahan, sehingga beberapa ulama memberikan penafsiran-penafsiran, ada tanda malamnya, ada tanda di pagi harinya. Yang paling populer adalah tanda-tanda di pagi hari itu ya, diberikan kesempatan pada kita untuk mengetahui bahwa pagi harinya matahari itu tenang, cerah, enggak terlalu panas menyengat, enggak terlalu mendung juga, kan? Kemudian suasananya juga enak, ya, enggak banyak keributan, pagi-paginya itu tenang, damai, itu ada pagi yang nyaman, kan? Kemudian bisa terlihat tumbuh-tumbuhan juga, ya, terasanya nyaman dipandang, seakan-akan tunduk, baik, dan seterusnya. Dan ada yang menyebutkan tanda spesifik malamnya. Malam itu begitu tenang, walaupun ada yang menyebutkan diawali dengan hujan. Wah, hujan nih. Makanya tadi langsung saya tunjuk keluar. Karena nanti di hadis muslim itu Nabi menyampaikan, aku pernah kemudian bermimpi, di mimpiku itu mendapatkan malam Al-Qadar. Ketika bangkit dari sujud itu, ya, beliau melihat ada lumpur di keningnya. Ya, ada lumpur, bahasa Jepangnya apa, letak gitu ya. Lumpur. Jadi ada lumpur. Jadi besoknya ketika beliau salat subuh, tiba kemudian beliau kemudian sujud, salam, ketika salam itu terlihat ada lumpur di keningnya. Ya, dari hujan rupanya tadi malamnya. Ya, ini yang ditafsirkan pembukanya, ada yang mengatakan malamnya hujan, salah satu pendapat dari hadis ini. Ya, tapi tidak harus demikian juga. Yang paling positif, yang paling mungkin kita dapati adalah bahasa Al-Qur'an mengatakan salam. Jadi malamnya itu begitu tenang. Enak bawaannya ke jiwa kitanya itu. Tidak ada berisik-berisik surah, yang enggak ada berisik-berisik, gemercik-gemercik yang berlebihan, suara-suara yang berat. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan tanazzalul malaikah, dihilangkan taknya satu. Asalnya tanazzal, kemudian dengan cepatnya malaikat turun, bisur'ati nuzulil malaikah, berubah kemudian kalimatnya menjadi tanazzal. Tanazzalul malaikah itu jama. Malaikat itu jama, ya. Tunggalnya malak namanya. Malak itu satu. Kul yatawaffakum malakul maut, itu satu. Tapi kalau malaikah jama. Artinya di malam Al-Qadar itu saking banyaknya turun malaikat, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sampai-sampai memenuhi bumi, sampai padat. Jadi setiap celah-celah yang kosong tidak ada di situ kecuali malaikat. Kalau Anda isi satu bejana dengan kelereng, dipadatkan semua, bukankah keadaannya itu begitu diam? Tenang kan? Gak berisik kan kalau digoyang-goyang? Seperti itulah kata beliau tadi sampaikan, itu sampai debu-debu pun kemudian diam, angin-angin pun terdiam, seakan-akan tenang. Ini bahasa kiasan. Jadi kalau kita dapatkan di satu malam Ramadan, tiba-tiba kita keluar pengen cuma lihat, tenang, nyaman, hati kita tentram, gak ada ribut-ribut dan sebagainya. Boleh jadi itu tanda yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan ibadah. Untuk meningkatkan ibadah. Dan qadar Allah besoknya tanda-tanda tadi ada misalnya. Mataharinya cerah, keadaannya nyaman, ya. Dan itu tidak mungkin kita dapati hanya memburu satu malam saja. Setiap malam kita harus berusaha untuk mewujudkannya. Syekhna. Qabla al-as'ilah rubbama tasa'ulat ma'aliyah. Fadal. Ini terakhir beliau menyampaikan, kita diskusi setelah ini. Idzan al-malaika tatanazzal fi hadhihi al-lailah wa yatanazzal, nulahiz fi suratul qadr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Ar-ruh ma huwa Jibril alayhi salam wa Jibril min al-malaika. طب لماذا ذكر جبريل بعدما ذكر مع الملائكة في العام ذكره مرة أخرى في الخاص؟ وهذا عند علماء الأصول من باب ذكر الخاص بعد العام لأهمية هذا الملك. إذا أدركت ليلة القدر ماذا تقول فيها؟ أم المؤمنين عائشة تقول يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيه؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ده دعاء. أو تقول اللهم يا من ملأ نوره أركان عرشه اكتبني عندك من السعداء، اكتبني عندك من الفائزين، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. إذن وتدعو بما تشاء. طب إزاي أعرف إنني أدركت ليلة القدر؟ إزاي أعرفها؟ أعرفها إزاي؟ أنت بتدعو وترفع يدك إلى الله عز وجل وتسأله بما تشاء وكيفما تشاء واطلب منه ما تشاء. إذا رأيت لسانك منطلق بالدعاء لم يتلجلج ولم يتلعثم واقشعر بدنك فاعلم أنك أدركت ليلة القدر fas'alullahi bima tasya'i wa kaifama tasya'. Oh, ini satu hal yang sangat penting sekali harus kita garis bawahi. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan pemirsa di mana pun Anda berada, bila kita bertepatan mendapati malam Al-Qadar itu, kita berusaha kan setiap malam ibadah. Ini rumus cepatnya, jangan tinggalkan malam lah, kecuali ada bagian tertentu yang kita kerjakan ibadah, walaupun hanya sedikit. Konsisten aja. Allah menyukai, Nabi menyukai orang-orang ibadah sedikit tapi konsisten. Walaupun kita misalnya malam bangun cuma 2 rakaat kan, baca Quran walaupun 1 halaman misalnya, kerjakan. Nah, yang paling menarik kata beliau, kalau satu saat kita bertepatan mendapati malam itu, apa yang harus kita lakukan? Ternyata 15 abad yang lalu ini sudah dinalar oleh Sayyidah Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, ya, urutan ketiga setelah Sayyidah Khadijah, Saudah binti Zam'a, kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, meriwayatkan 2010 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat cerdas. Beliau punya visi yang sangat cemerlang. Sampai-sampai pertanyaan yang kita mungkin akan ajukan sudah lebih dulu dipikirkan oleh beliau. Kata beliau, ya Rasulullah, ya in wafaqtu, kalau aku bertepatan mendapati Lailatul Qadar, hadhil lailah, malam ini, apa yang harus aku lakukan? Madza aqulu, apa yang aku katakan? Apa yang aku mohonkan? Saking pentingnya ingin pendapat dari Nabi supaya kita enggak salah bicara, salah menyampaikan. Dari Nabi apa ya kunci utamanya? Maka kata Nabi, jika Anda mendapatinya di malam itu, katakan, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun, Allahumma innaka afuun karim, boleh tinggal pilih mana yang paling nyaman, ya tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita mau jamakkan fa'fu anna, boleh. Tahukah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bukankah doa ini biasa kita bacakan di sela-sela salat tarawih itu? Ini memberi kesan kepada kita bahwa Nabi menyontohkan kejar setiap malam kalau pengen malam Al-Qadar. Karena itu disunahkan kepada setiap imam kalau mimpin salat tarawih itu. Kenapa disebut tarawih? Dari kata tarawihah, tenang, nyaman, sehingga ada getaran kepada ruh, seakar dengan kata ruh. Jadi kalau baca jangan cepat-cepat, selesai rakaat kedua, berhenti dulu sebentar, minta kepada Allah ketenangan sehingga yang menenangkan kepada jiwa. Karena itu kata beliau tadi di akhir, kalau Anda mendapati ketika satu malam ada getaran kepada jiwa yang memberikan dorongan berdoa dengan khusyuk, maka ketahuilah, boleh jadi itulah malam Al-Qadar yang Allah anugerahkan untuk Anda. Ya, ada dalam episode kehidupan kita saat Ramadan itu, ada satu titik, satu bagian tertentu yang mungkin saat berdoa getarannya kuat. Kata beliau tadi ada getaran ke hati, ke jiwa. Ya, ada seakan-akan dorongan memohon dengan khusyuk. Maka manfaatkan malam itu. Minta kepada Allah paling sedikit, katakan, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, engkau yang maha pemaaf. Engkau yang maha memahami keadaan hambamu. Ya engkau yang memaafkan, mengampuni. Tuhibbul afu, engkau mencintai orang-orang minta ampun, minta maaf. Fa'fu anni, dengan keluasan maafku ya Allah, maka maafkan dan ampuni dosa-dosaku. Setelah itu kata beliau, silahkan minta apapun yang Anda inginkan. Ya, mohonkan kepada Allah, ya Allah, tadi dicontohkan yang telah mengutus Jibril alaihissalam, memenuhi sepenuh arasmu, ya, memenuhi sepenuh alammu, datang kepada kami di malam ini menuliskan apa yang kau kehendaki. Maka mohon ya Allah, tuliskan kebaikan-kebaikan dalam masa hidupku, tuliskan kemuliaan-kemuliaan di hadapanmu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Silahkan minta apapun yang Anda inginkan. Clue-nya adalah dapatkan malam yang menggetarkan kepada jiwa kita, yang dengan itu bisa menghadirkan kehusyuan kepada Allah. Boleh jadi itu tanda kita mendapatkan malam Al-Qadar. Naftah babul hiwar. Masyaallah, ini beliau ingin mencukupkan dulu materi, memberi kesempatan barangkali kita ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan untuk kita akhiri. Kita buka dulu untuk sesi diskusi. Barangkali ada yang belum paham, belum jelas, atau ada keinginan spesifik yang ingin didapati sehingga kita bisa diskusikan di kesempatan malam hari ini. Saya khususkan dulu untuk yang hadir pada kesempatan malam ini. Silahkan dari Bapak, kemudian Ibu, yang belum dulu ya, yang sudah sebelumnya, supaya bisa bergantian. Ada yang mau bertanya dari ikhwan kalangan Bapak? Ini yang belum, ini belum ya kemarin. Akhwat ada? Baik, ada. Saya dari ikhwan sebelah kanan dulu ya. Baik. Bismillah, silakan. Langsung saja Pak, nama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya tentang bedanya, kalau Lailatul Qadar kan turunnya Al-Qur'an. Bedanya nuzulul Qur'an, Lailatul Qadar, dan bukannya setiap bulan dari Rasul umur 40 sampai 63 itu setiap bulan turun Qur'an. Jadi bedanya dari nuzulul Qur'an, Lailatul Qadar, sama turunnya Al-Qur'an di setiap bulan. Time. Bapak namanya siapa? Adi. Adi. Iya. Baik, bertanya Pak Adi. Saya bertanya. Al-Ismu Adi. Satu lagi Ustaz, satu lagi yang kita jawab dulu ya. Oh, iya. Baik, sa'ala sa'il, bapak satu pertanyaan sudah tiga gitu ya. Sa'ala sa'il al-awwal bar farqu baina nuzulil Qur'an wa lailatul qadar. Bal farqu baina nuzulil Qur'an wa lailatul qadar. Wa hunalika qala fi riwayat nuzul lailatul qadar fi kulli syahr min ayami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mundu anna hasala al 40 sanatan. Kaifa ra'ayukum fiha? نحن نعلم بأن مدة الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 23 عام، يعني الرسالة جات له في سن 40، فمدة الدعوة 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة. إذن القرآن ظل ينزل على مدى 23 عاما على حسب الأحداث والوقائع ومشاكل الناس، كل مشكلة كل حد سينزل القرآن يعالج يعالج يعالج إلى أن آخر آية نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقول الله تعالى: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طب ازاي بقى القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ وقال لي تاني: إنا أنزلناه في ليلة القدر. القرآن الكريم نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، يبقى نزل كل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم بدأ ينزل إلى دنيا الناس على حسب الأحداث والوقائع في 23 عاما، ما فيش يعني تعارض ولا حاجة. Baik, beliau menyampaikan supaya lebih terukur apa yang beliau ingin tadi jawab dan telah dijawab. Tadi sederhananya begini, nanti akan nyambung kepada penafsiran yang sebelumnya. Ini kan Nabi dilantik menjadi Rasul di usia 40 tahun. Kemudian berdakwah beliau kurang lebih selama 23 tahun. 13 di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Nah, bukankah saat itu turun Al-Quran, turun Al-Quran, turun Al-Quran selama fase itu, sampai kemudian tiba penafsiran yang tadi Bapak tanyakan. Ada yang menafsirkan ya malam Al-Qadar turun setiap waktu, karena malam Al-Qadar kan turunnya Al-Quran, sedangkan selama Nabi berdakwah Al-Quran turun, ya maka berpotensi setiap waktu turun selain Ramadan, selain bulan Ramadan. Di setiap bulan turun, setiap bulan turun, setiap bulan turun. Maka apa perbedaan turunnya Al-Quran ini dengan malam Al-Qadar? Maka dijawab oleh beliau, dan nanti kita akan uraikan lebih detail lagi, ada perbedaan mendasar dua fase turun, antara turun fase pertama dengan yang kedua. Al-Quran diturunkan dua fase. Fase yang pertama dari lauh mahfud, lauh mahfud, ke sama'i dunia, ke langit dunia, ke batas antara kehidupan dunia kita menuju kepada arasy Allah Subhanahu wa taala. Di lauh mahfud ini tertuliskan semua hal terkait dengan kehidupan, disebut dengan qadar namanya. Qadar kita berada di situ semua. Bahkan sebelum kita tercipta, Allah sudah mengetahui akan bagaimana kita beraktivitas sampai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini berada di lauh mahfud, tertuliskan, disebut dengan apa namanya? Qadar. Nah, qadar kehidupan manusia ini, teman-teman sekalian, ketika kemudian Allah ingin turunkan pedoman kehidupannya, jadi setiap kita mengalami kehidupan, tertulis kehidupan kita, supaya kita benar cara menjalani hidupnya, Allah berikan petunjuk supaya benar cara menjalani sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita kan enggak tahu apa yang akan kita kerjakan besok, apa yang akan kita lakukan, apa yang terjadi pada kita. Nah, Allah mengetahui semua itu supaya kita benar cara ibadah kita, cara bekerja kita, beraktivitas kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkanlah Al-Qur'an membimbing kehidupan kita sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang tertulis dalam Lauh Mahfudz tadi. Maka Allah turunkanlah Al-Qur'an kepada kita dalam bentuk hudan namanya. Pedoman itu disebut dengan hudan. Setiap nabi rasul yang turun ke muka bumi diberikan hudan. Nabi Adam turun diberikan hudan. Al-Baqarah ayat ke-38. Ya, qulna bitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan. Musa alaihissalam turun diberikan Taurat namanya hudan. Quran surah 17 ayat kedua. Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan. Nabi Isa dapat Injil hudan. Wa atainahul Injil fi hudan. Ya, jadi semua dapat hudan, hudan, hudan. Nabi Muhammad mendapatkan hudan berupa Al-Qur'an. Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan. Nah, saat Quran pertama diturunkan, turunlah kemudian seluruhnya 30 juz, 114 surah. berisi semua petunjuk kehidupan yang mengatur tata kehidupan manusia. Turunnya ke mana? Tidak langsung ke dunia ini kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ke langit dunia, disebut dengan sama'id dunia. Satu fase pertama, turun keseluruhannya. Nanti dari sini diturunkanlah kemudian sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, kejadian-kejadian yang berlaku selama kadar kehidupan manusia itu. Inilah dahsyatnya Al-Quran. Jadi di dalam Quran itu sudah teratur semua kehidupan kita sampai kita sekarang. Petunjuknya ada di situ, qadar kita tuh ada di situ. Jadi kalau orang jauh dari Al-Quran, tersesat kehidupannya. Maka dari itulah diturunkan dahsyatnya kepada Nabi, padahal peristiwa belum terjadi, ayatnya sudah ada, menyiapkan bimbingan kepada kita. Makanya ketika akan terjadi Fathu Makkah, turun kemudian surah. Ketika terjadi Perang Badar, turun kemudian ayat. Diaturlah kemudian ayat-ayat ini turun sesuai dengan fase kehidupan Nabi selama 23 tahun berdakwah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan dahsyatnya turun keseluruhannya ini menjadi petunjuk kehidupan manusia sampai berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fase pertama dalam Al-Qur'an turun sekaligus itu dalam bahasa Arab menggunakan kata anzala. Secara cepat ya. Jadi ada anzala, ada nazzala. Kalau disebutkan anzala menggunakan hamzah, itu artinya turun sekaligus, tidak bertahap. Kalau disebutkan nazzala, turunnya bertahap. Dua kata ini disatukan di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Taurat dan Injil, Allah mengatakan anzala, diturunkan sekaligus kepada Musa. Ten commandments, 10 perintah langsung. Nggak ada tahapan. Nabi Isa dapat Injil sekaligus, tidak ada tahapan. Tapi Al-Quran ketika turun kepada Nabi Muhammad, nabinya menerima langsung, itu turunnya pakai nazzala secara bertahap. Selama fase dakwah. Tapi di surah Al-Qadar, yang bercerita tentang turunnya Al-Quran di malam Al-Qadar, kalimatnya tidak menggunakan nazzala, tapi anzala. Inna anzalnahu, bukan nazzalnahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi turunnya Al-Qur'an asbabun nuzul, turunnya ayat per ayat menggunakan nazzala selama 23 tahun tadi, malam Al-Qadar khusus menggunakan anzalna karena menunjuk pada turun yang sekaligus ke langit dunia. Yang turun ke langit dunia ini waktu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditafsirkanlah ini kaitannya dengan Al-Qur'an di ayat yang lain khusus di bulan Ramadan karena Allah pun berfirman di Al-Qur'an syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bentuk pasif dari kata anzala itu unzila. Unzila fihi al-Quran, diturunkan Al-Quran kapan? Syahrul Ramadan. Jadi malam Al-Qadar hanya terjadi di malam Ramadan saja. Satu di antara sekian malam. Malam itulah yang mengatur tentang kadar kehidupan manusia. Karena itu ketika kita bersamaan mendapati malam Al-Qadar, minta kepada Allah takdir terbaik dalam hidup kita. Minta diberi petunjuk. Jadi ini perbedaan spesifik, mohon izin saya detailkan sedikit. Apa yang disebut dengan anzala, apa yang disebut nazzala, apa bedanya malam Al-Qadar dengan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan diartikan turunnya wahyu kepada Nabi setiap masa sampai 23 tahun itu malam Al-Qadar, bukan. Itu pemberian Allah wahyu yang memiringi dan bimbingan aktivitas kehidupan Nabi sehingga memberikan petunjuk kepada kita sampai berpulang kepada Allah. Turun keseluruhannya selama sampai 30 juz itu berlangsung di satu malam saja ke langit dunia, namanya malam Al-Qadar, berlangsung di malam Ramadan. Jelas saya kira ya? Silakan. Dari akhwat dulu diseling di belakang. Fadhal akhwat. Assalamualaikum. Enggak usah nengok, Pak. Enggak usah nengok, biar akhwat di belakang. Fadhal, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwan sih mau bertanya. Jika ada seseorang yang mendapati petunjuk datangnya malam Lailatul Qadar lewat mimpi. Nah, di dalam mimpinya itu dikatakan kamu harus bangun lebih awal malam ini karena malam ini kamu harus lebih meningkatkan ibadah kamu sama Allah. Thank. Itu aja mimpi ininya. Terus apakah mimpi tersebut datangnya benar dari Allah atau bagaimana hukumnya? Baik. Law kanat fi al-lailah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'alat sa'ilah minna law kanat hunalika شخص أو مثلا رجل أو مرأة رأى أو رأت في المنام أن هنالك نبأ أخبار في المنام تخبره بأن تستيقظ استيقظي أو استيقظ في هذه الليلة وزد من عبادتك والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لأن في مزايا في هذه الليلة هل هذه من علامة يعني وجود ليلة القدر ولو كان أخبار في المنام فضل نعم إذا جاءها يعني هاتف في المنام لتستيقظ وتعبد الله عز وجل هذا دليل على النور الإلهي والنور الرباني لهذا الإنسان أو لهذه المرأة أو لهذا الرجل حينما يدعوه داعي ليقيم هذه همة ونشاط ويعني ملك من الله عز وجل ليدفعه للعبادة ويقيم يعني بين يدي الله عز وجل. لأن الرؤية المنامية دي إما أن تكون يعني رؤية حديث النفس، وإما أن تكون من الله، وإما أن تكون من الشيطان. يعني إذا كان الإنسان منشغل في الدنيا بالمال والولد والزوجة والعيال والعقارات هذا حديث النفس إذا رأى، أما إذا رأى رؤية يعني فيها يعني قطعة رحم أو فيها معصية أو يعني ثعبان أولر يجري وراءه هذا من الشيطان. أما إذا رأى شيء للعبادة يحس على العبادة، على قراءة القرآن، على الطاعة، على الصلح بين المتخاصمين، على صلة الرحم، دي يعني إشارة من الله عز وجل، هذا دليل على قوة الإيمان. وسأل الإمام العالم ابن سيرين يعني رحله اتنين، فواحد بيقول له يا إمام أنا رأيت في المنام أني أؤذن للصلاة، قال له أبشر أنك ستحج بيت الله الحرام. واحد تاني قال له يا إمام أنا رأيت في المنام أني أؤذن للصلاة، قال له تب إلى الله فإنك سارق، أنت حرامش. فالناس اللي قاعدة تعجبوا قالوا يا إمام ابن سيرين مفسر الرؤيا والأحلام، قالوا دي سألك ان شاف في المنام انه بيأذن، قلت له هتحج بيت الله الحرام، ودي شاف في المنام انه بيأذن ايضا، قلت له توب الى الله فانك سارق. قال لما سألني الاول نظرت في وجهه فرأيت في وجهه علامة الصلاح والتقوى، فتذكرت قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ولما سألني الثاني نظرت في وجهه فرأيت فيه علامة الشؤم والفساد، فتذكرت قول الله تعالى في سورة يوسف ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Baik, ini sangat menarik ya, Faibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi mimpi itu dibagi tiga. Ada mimpi berita baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada mimpi dari hasil aktivitas kita yang kita bawa dalam kehidupan yang disebut bunga tidur. Yang mimpi yang ketiga yang datang dari setan sebagai was-was. Baik, jika yang kita alami, saya masuk yang ke tengah dulu, yang kedua. Ada mimpi yang ini sering terjadi, ya. Bahkan ini diilustrasikan oleh Imam Al-Ghazali sedikit saya tambahkan. Apa yang kita bawa dalam saat sadar, itu yang kita bawa dalam tidur. Apa yang kita bawa dalam tidur, itu yang kita bawa dalam sadar, saat bangkit. Jadi, apa yang kita bawa dalam tidur kita, itu refleksi kegiatan kita sebelum tidur. Kalau terbawa kemudian dalam tidur kita, terbawa mimpi, ya misal tadi kita sedang bekerja, tadi kita misalnya sedang beraktivitas, sedang apa yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia, main sepedaan, tiba-tiba mimpinya main sepeda juga, itu terbawa. Maka ditarik ke dalam kehidupan beragama kita, bersyariat kita, apa yang dibawa kita beraktivitas akan dibawa mimpi dalam tidur kita di alam kubur. Apa yang kita mimpikan di alam kubur, itulah hasil yang akan kita bawa sampai ke akhirat saat dibangkitkan, kata Imam Al-Ghazali. Itu mimpi yang standar aktivitas. Ada mimpi yang dari setan. Jelas kalau setan itu gak ada tugasnya, gak ada dinasnya di dunia ini kecuali satu saja, membawa kepada maksiat. Jadi kalau kita dalam tidur misalnya, mohon maaf sekali ya, ada was-was yang buruk ya, kemudian terjebak dalam misalnya perbuatan maksiat, mencela orang, ngigonya misalnya berantem dengan orang atau mencuri tertentu atau macam-macam, itu pasti was-was dari setan. Dan nanti tipsnya dari Nabi SAW, kalau itu cepat bangun ya, ada beberapa tips, cepat berwudu, sholat dua rakaat, berlindung kepada Allah, sampai dengan yang paling spesifik meludah ke kiri tiga kali. Tapi ini lihat konteksnya, lihat di mana berada. Baca hadis jangan sembarangan, begitu dibaca praktekin ya. Ibu tidur, oh mimpi buruk. ludah tiga kali ke kiri, suami di kiri gitu kan, jadi repot gitu ya. Ini maksudnya dalam konteks ketika Anda di luar, sedang di kemah, di mana dan sebagainya, alam terbuka, itu bisa dipraktikkan. Kemudian mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dari Allah itu semua kebaikan. Karena Allah itu Maha baik, Allah itu Maha suci, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi ketika memberikan isyarat pun lewat mimpi pasti semuanya baik-baik. Nah, di antara kebaikan-kebaikan itu adalah petunjuk-petunjuk kepada kita untuk meningkatkan ibadah. Seperti tadi, kalau kita mimpi misalnya di malam-malam Ramadan, tiba-tiba disuruh bangun, tingkatkan ibadah, tingkatkan salat, tingkatkan bacaan Quranmu, tingkatkan zikirmu, cepat respon. Boleh jadi petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mungkin dorongan dari Allah kecuali mendorong kepada ketaatan, mendorong kepada kebaikan. Maka jangan kita tafsirkan misalnya tinggi-tinggi, taruhlah muluk kita tafsirkan, oh boleh jadi malam Al-Qadar. Kita kejar aja petunjuk di mimpinya untuk ibadah. Boleh jadi ketika kita tingkatkan, Allah berikan malam Al-Qadar kepada kita. Ada kejadian menarik kata beliau, itu ada seorang ulama, alim bernama Ibnu Sirin. Itu diantara penafsir mimpi, diberi keunggulan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan bisa memberikan penjelasan tentang mimpi. Satu kali ada dua orang mimpi yang sama. Ini menarik sekali. Dua-duanya mimpi azan. Yang satu mengatakan, ya Syekh, saya barusan mimpi azan di masjid. Apa kira-kira maknanya? Kata beliau, bersiaplah, ada berita baik untuk Anda, Anda akan menunaikan ibadah haji. Kemudian yang satu lagi datang, gak selang berapa lama datang satu orang lagi mengatakan, saya bermimpi azan di masjid. Maka jawabannya berbeda. Kamu pencuri, cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu pencuri, cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian heran kan? Yang paling dahsyat itu yang dua-duanya yang heran, apalagi yang kedua. Kok tahu dia? Kok tahu gitu ya? Kok benar? Ditanyakan penasaran, "Kok kenapa Anda bisa tahu seperti itu?" Kata Ibnu Sirin, "Pertanyaan yang pertama itu jelas terlihat di wajahnya. Wajah-wajah penuh dengan cahaya kebaikan. Wajah-wajah orang rajin sholat, wajah-wajah karisma yang baik, cara bertanyanya bagus. Maka ketika dia bertanya, saya mimpi azan, saya teringat di surah Al-Hajj itu, wa adzin fil nasil haji. Dan azanlah, azan itu panggillah. Itu diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, panggil orang-orang untuk menunaikan ibadah haji. Ya, kamu tinggal panggil aja sampai Ibrahim bertanya, ya Allah, bagaimana? Ini kan suara saya kecil, bagaimana orang bisa datang dari penjuru dunia? Ya, gampang. Kamu tinggal azan, kerjakan perintahku, aku yang firaukan. Kalau bahasa kita begitu. Ya, kamu kerjakan aja, makanya kita jangan bertanya tentang bagaimana Allah mengabulkan doa kita. Yang dituntut berdoa, minta aja. Nanti cara Allah mengabulkan itu terserah Allah. Allah berikan jalan terbaik. Maka turunlah kemudian ayat itu mengatakan wa adzin fin nasil haji. Ya. Baik. Adzan kau panggil ya, panggil manusia untuk menunaikan ibadah haji. Maka ketika dia bertanya demikian itu teringat Ibnu Sirin dengan ayat tadi. Ya, maka dijawablah kemudian, Anda ini orang baik, boleh jadi isyarat ini memberikan kesan kepada Anda untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ketika dia bertanya, wajahnya kusut. Ya, wajah orang-orang yang terlihat gitu ya, penuh dengan kemaksiatan, tidak ada cahaya ibadah dan sebagainya. Maka saya teringat di surat Yusuf. Fa'adzana mu'adzin. Ya, maka ada seorang penyeru. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam diangkat jadi Perdana Menteri, punya asisten. Yang ada kisah 12 itu, 11 saudaranya ya datang, kemudian dibuat sebuah satu trik oleh Nabi Yusuf sehingga mengumpulkan saudaranya, disimpanlah kemudian salah satu su'al malik, jadi ada tempat minumnya raja, diselipkan di dalam barang-barang mereka ya, dibuat sebuah trik supaya mereka berkumpul kembali, balik ke Nabi Yusuf untuk berkumpul semua keluarganya. Maka ketika itu diumumkanlah oleh asistennya pada saat itu, raja kehilangan cawannya ya, tempat minumnya. Maka diperiksalah semuanya, diumumkan wa adzana muadzin, siapa pencurinya ya. Maka menyebutkan di situ, dibuat sebuah trik, disebutkan pencuri, karena pada waktu itu kalau ketahuan yang mencuri itu orang yang akan diambil dan ditempatkan di tempat adiknya Nabi Yusuf yaitu Bunyamin ya, supaya bisa mendapatkan kedekatan dengan saudaranya. Maka disampaikan, diserukan dengan bahasa adzan. Adzan itu kan menyeru ya, wa adzana muadzin, untuk mencari siapa ya, ayyatuhal iru, hey semua kafilah ini, siapa yang mencuri di antara kalian. Maka saya melihat, ketika melihat wajah kamu, saya teringat ayat itu. Ya, maka ketika kamu azan, ini adalah tanda dari Allah supaya kamu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persis kisah dua orang sahabat datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, man abar? Kepada siapa aku berbuat baik?" Ya, kata Nabi, disebutkan kata Nabi, "Maka amalan pertama untuk kamu berbuat baik kepada ibumu." Yang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama, kata Nabi, "Salat 5 waktu." Pertanyaan yang sama, jawabannya dua. Ternyata yang pertama sholatnya bagus, tapi kepada ibunya kurang bagus. Sedangkan yang kedua, ya sholatnya rajin dan sebagainya, ke ibunya rajin, ke orang-orangnya baik, tapi sholatnya belum maksimal. Maka di sini Nabi menjawab dua pertanyaan berbeda, dan ini Allah berikan karunia kepada Imam Ibnu Sirin rahimahullah. Jadi singkat jawabannya dari beliau adalah, kalau ajakannya kepada kebaikan dalam mimpi, cepat respon. cepat respon, boleh jadi di situ ada kebaikan-kebaikan termasuk anugerah malam Al-Qadar. Wallahu taala alam bissawab. Akhir soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ustaz, saya ingin bertanya. Tapi mudah-mudahan ketika saya bertanya wajah saya seperti sahabat yang pertama tadi, ya, kisah itu Ustaz Abi Dayat. Pasti bersinar. Jangannya seperti kedua. Mohon maaf, ini saya ingin bertanya, emang kebetulan pertama nama saya Gemuruh Akbar. Saya ingin bertanya, memang sampai saat ini Ustaz, saya sholatnya mungkin sering belum 5 waktu. Kadang sehari hanya 2 waktu, kadang sehari 3 waktu. Berjamaahnya. Berjamaah, kadang sendiri juga enggak Ustaz. Okay. Saya ingin bertanya, kalau apabila saya mengincar malam Lailatul Qadar, apabila saya mendapatkan sholat di malam Lailatul Qadar, apakah sholat ketika malam itu yang sekiranya seperti 83 tahun itu, apakah bisa menutupi kebolongan sholat-sholat saya sebelumnya? Itu aja baik Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih dan semoga Allah memuliakan Anda. Pertanyaan-pertanyaan seputar koreksi diri itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala sebuah kebahagiaan. Ya, saya senang kalau dapat pertanyaan-pertanyaan semacam ini karena memang tanda dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sebuah gambaran kepada kita untuk kembali kepada Allah. Enggak mungkin itu diwujudkan dalam diri kita kecuali Allah memberikan kekuatan. Karena itu kalau sudah ada hal yang seperti itu, cepat kejar, jangan tinggalkan karena tidak mudah lagi untuk mendapatinya. Asif Syekh nasa'al as-sa'il, "Law kana hunalika syakhsun misalan fata minhu as-salawat, fatat as-salawat fi zaman bi sabab al-ma'asi wal ukhar, thumma ba'da dhalika huwa taba ila Allah Subhanahu wa ta'ala fa hawala an yudrika lailatul qadr, fa adraka mathalan hal ujul fi lailatul qadr alladhi yusawi ma'a khairu min alfi shahr tughatti as-salawat law ujur as-salawat al-fa'itah min qabl." Tafadhal. "Alladhi fatahu salawat شهر اثنين او يوم ثلاثة او سنة او سنتين ولم يصلي هذا دين الله عز وجل ودين الله احق ان يقضى لازم يقضيه لازم يصليه طب اصليه ازاي يا شيخ وانا مش فاكر مش متذكر صلي مع كل فرض فرض يعني تصلي الظهر مرتين والعصر مرتين والعشاء مرتين والمغرب والصبح مرتين اثنين كل ما تصلي صلي الظهر النهاردة وتصلي ظهر من اللي عليك وعصر وعصر إلى أن يغلب على ظنك أنك قضيت ما عليك حتى تقتنع النفس ويطمئن قلبك أنك قضيت ما عليك ما دمت مستطيع لا تسقط الصلاة أبدا حتى ولو كان نائما على الفراش لا يتحرك ولا يتكلم يجري أركان الصلاة على قلبه لا تسقط عن العبد إطلاقا إلا إذا فقد الوعي فقد العقل ليلة القدر تكفر لك الصغائر من الذنوب نعم وتعطيك ثواب ودرجة ورفعة لكن لا تكفر دين الله عز وجل لابد من الصلاة أن تقضى متذكر تقضم عليك لست متذكر تقضي حتى يغلب على ظنك أنك ما بقي عليك شيء فضل. بيك mendapatkan kemuliaan malam Al-Qadar. Alhamdulillah Allah berikan banyak pahala lebih daripada 1000 bulan, lebih daripada 83 tahun 40 hari. Pahala memang banyak, tapi tidak jadi saat yang bersamaan menggugurkan kesalahan-kesalahan dalam bentuk hutang yang harus dipenuhi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban itu adalah hutang kita ketika tidak dipenuhi. Seperti halnya hak kita kalau enggak diberikan jadi hutang kan? Anda bekerja di sebuah perusahaan, ya. Kemudian Anda telah bekerja, kewajiban ditunaikan, hak Anda tidak didapatkan, bukankah itu hutang? Sekarang kita beribadah kepada Allah itu kewajiban kita. Artinya kalau belum dipenuhi menjadi utang. Tidak serta-merta mendapatkan malam Al-Qadar menggugurkan utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang tertinggal sebelumnya. Maka beliau mengambil ibarat dari hadis riwayat Al-Bukhari ketika Sayyidah Aisyah mengonfirmasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah kisah. Ya, itu ada di kitab Shaum, kitab ke-30 dari 97 tema di Al-Bukhari, bab yang ke-42. man mata wa alaihi shaumun, ya. Siapa yang meninggal kemudian dia masih mendapatkan ada utang puasa yang belum selesai. Kemudian Nabi menyampaikan, apa penyampaiannya? Ada seorang anak mengatakan, ibu saya meninggal dunia, tapi dia meninggalkan beberapa utang puasanya belum selesai. Apakah saya boleh mengqada untuk ibu saya? Ya, maka Nabi mengatakan, ya, na'am, wa dainullahi ahaqqu an tuqda. Sedangkan itu adalah utang kepada Allah dan hutang kepada Allah lebih tepat, lebih berhak untuk dipenuhi. Maka di sini dalil juga boleh kita mengqadakan puasa orang tua kalau telah lewat sebelumnya. Sampai sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kalaupun punya 30 anak, ibu itu enggak puasa selama sebulan, maka 30 anak ini mengqadakan sehari semua itu dianggap sah. Kata Anas bin Malik, kata Al-Hasan, Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, akarma, Allah yarham alaih. Nah, kembali kepada yang tadi, sholat yang ditinggalkan caranya bagaimana? Di madhab Syafi'i beliau tadi sampaikan, boleh disertakan kepada sholat-sholat fardu kita. Misalnya kita merasa dulu banyak meninggalkan sholat, atau ada yang tertinggal dalam sholat, maka kita susulkan. Bagaimana cara menyusulkannya? Sandingkan dengan sholat-sholat fardu kita. Setelah kita tunaikan sholat duhur, kita niatkan lagi sholat duhur untuk mengqadha yang sebelumnya. Kemudian asar misalnya, niatkan lagi asar untuk mengqadha yang sebelumnya. Itu ada di madhab Syafi'i, satu pendapat. Ya, sedangkan pendapat yang lain mengatakan itu enggak bisa diteruskan, tapi bisa diganti dengan meningkatkan sholat-sholat sunnah. Ya? Nah, yang beliau tadi sampaikan madhab Syafi'i, cara salah satunya caranya, tunaikan bersamaan dengan sholat itu. Besok selesai subuh, maka begitu selesai yang pertama, tunaikan kemudian untuk niatkan mengqadha yang sebelumnya, mengganti yang sebelumnya. Yang diinginkan dari itu adalah menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah untuk bertaubat. Itu yang Allah lihat. Jadi yang dilihat itu kesungguhannya. Maka ada yang mengganti dengan meningkatkan sholat-sholat sunnah, ada yang mengganti dengan menyandingkan fardu dengan fardu lagi, dengan diniatkan mengganti sholat-sholat yang sebelumnya. Usaha itulah yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita di sebelumnya, walaupun mendapatkan limpahan pahala di malam Al-Qadar. Jelas sampai di sini? Kalau anda lihat di hadis Muslim sebagai tambahan riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, nanti ada bab namanya Babul Muflis. Babul Muflis itu menimbang. Ya, atadrun al-muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata Nabi, sahabat menjawab, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, bangkrut di antara kami itu orang yang tidak punya uang sedikit pun, yang enggak ada aset sedikit pun. Kata Nabi, bukan itu maksudku. Al-muflisu min ummati yati yaumal qiyamati bi salatin wa qiyamin wa zakatin. Datang di hari kiamat dengan pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, cuman sayang, wa yati qad syatama hadza, ya, qadhafa hadza, daraba hadza wa safaka dama hadza. Dia pernah mencela orang, nuduh orang, menumpahkan darah dan sebagainya, sampai ditimbang. Nah, ini tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Walaupun anda mendapatkan, walaupun tatudrik lailatul qadar wa tajid masad aw wajadta akthar aw khair min alfi syahr, walakin mizan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mizannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menimbang, ini yang baik, nutup yang ini, ini yang baik, nutup yang ini. Sementara kalau kita belum menutup amal-amal yang sebelumnya, maka boleh jadi tercipta kebaikannya habis, tersisa keburukannya. Maka ini yang menjadikan masalah di hadapan Allah. Karena itu tutup dulu kewajiban-kewajiban kita sebelumnya dengan tadi caranya, meningkatkan yang sunnah atau meningkatkan yang wajib, menyertakan dengan yang sebelumnya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu syekhna al-fadil. Masya Allah, yani al-ikhwa yarghabuna fi wujuhihim, yani fi isyara, fi raghba, fi muwasalatil muhadara al-qayyima التي تفضلتم بها, ولكن بالأسف يعني وقتنا ضيق, فموضوعنا يركز في الإدراك ليلة القدر وفي التشجيع النشاط العبادة. Kita pengen meneruskan waktu kita lebih luas, tapi kan tadi materinya mengejar malam Al-Qadar. Ya, bagaimana kita nanti bisa bangun malam, kita bisa atur dulu. Jadi kita cukupkan dulu untuk pertemuan di malam hari ini, supaya malam kita bisa giatkan. Ini malam genap, jadi kita atur. Ini kembali ke masing-masing, cuma kita atur supaya tertib saja. Di malam-malam genap diberikan kesempatan masing-masing, ya, untuk bisa meningkatkan ibadah, bermohon taubat kepada Allah, kebaikan-kebaikan. Nanti besok malam ganjil, insyaAllah gadan ma'ana yakun Syahasad, ya? Syahasad, baik. Wal khitamu Dr. Ali. Besok insyaAllah ada Syekh Hasan bersama kita, ya. Besok insyaAllah Syekh Hasan. Jadi nanti pematerinya masih dari Mesir, Syekh Hasan. Malamnya masyaAllah salat kembali bersama Imam Nur Syarifuddin Zaki Al-Bekasi Al-Haramil Makki, ya. Jadi dengan Ustaz Zaki Sudes Indonesia, ya. Besok malam insyaAllah kita cukupkan di pertemuan malam hari ini. Semoga Allah rahmati kita. Tafadhal Syekh Al-Fadil di yad'u bina fi khitami hadhihi al-muhadarah. Kita minta Syekh berdoa. Fi an-nihayah yani al-waqtu insahab min taht aqdamina wa su'idna bi ru'yakum wa bi hadha al-jam' at-tayyib al-mubarak. As'alullah 'azza wa jalla kama jama'ana في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة تحت مستقر رحمته. Saya meminta Tuhan untuk memberkati antadinan istri yang baik. Rasulullah subhanahu wa ta'ala ibarakah fikir. Saya meminta Tuhan berkata anda dengan suami yang baik. Syukran lakum jami'an. Terima kasih. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menyampaikan, beliau khusus berdoa untuk kita semua. Semoga Allah seperti mengumpulkan kita di sini dalam ketaatan untuk beribadah. Semoga Allah mengumpulkan kita kembali di akhirat dalam naungan rahmat Allah yang terbaik untuk kita semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna lailatul qadri ya arhamar rahimin wa taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.